remember the way you glance at me. Yes, I remember. I remember when we caught the shooting star. Yes, I remember. I remember all the lies that we shared, all the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared and the promise we made upon the roof and down. Do you remember when we got ready for bed in that December? I remember and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the promise we made upon the roof at dawn. Pa pa pa pa. Semoga lagu tadi bisa jadi bisa membawa kenangan yang enggak terlupakan ya buat kita semua yang ada di sini. Oke, baik. Olski juga ingin perkenalan lebih lanjut. Olski punya Twitter. Teman-teman semua bisa follow Twitter kami @olski_ dan kami juga punya SoundCloud, soundcloud.com/olski_in_the_wood. Dan kita juga punya Instagram, coba boleh cari aja Olskitty, OLSKITTY ya. Mungkin di situ kalian bisa kepo-kepo tentang Olski. Untuk lagu yang selanjutnya boleh cerita sedikit gak? Kita mau cerita sedikit ya tentang lagu selanjutnya. Setelah ini adalah lagu dari Olski sendiri yang berceritakan tentang orang yang lagi pacaran, pokoknya lagi kasmaran, dia lagi jatuh cinta seperti itu. Dan biasa gak sih kalau lagi jatuh cinta gak mau lepas sampai dimalu. Pacaran sama apa itu? Hah, pacaran sama pacarnya dong. Iya.